Baik, hari ini kita masuk pada bagian yang kedua dan kita akan memikirkan bagaimana sebetulnya salib Kristus menjawab masalah-masalah politik atau hal politik di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat dulu di dalam kitab Injil Matius pasal 22, 16 sampai 22. Lalu saudara siapkan Roma 13, 1 sampai 7. Nanti sementara saya menjelaskan, saudara bisa memperhatikan itu juga. Saudaraku yang kekasih, jawaban ini apa kaitannya dengan politik? Saudara harus menyadari dulu latar belakangnya. Kelompok ini adalah dua. Bagaimana kelompok Herodian yang kebanyakan memang dari kelompok Saduki. Satu lagi adalah orang-orang Farisi. Mereka berkumpul untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan. Herodian disebut yang menjadi basis pendukung dari Raja Herodes. Nah, itu adalah institusi politik. Sementara Farisi kita sama-sama mengerti, itu adalah institusi agama. Maka dua institusi politik dan agama bermain untuk menjebak dan menghancurkan orang. Jadi jangan kaget kalau politik dipakai agama dan agama dipolitisasi sejak dulu. Tetapi jangan juga takut. Nah, karena itulah kita perlu cerdas. Seperti apa yang dijawab oleh Yesus itu menjadi sangat menarik. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam bagian itu, saya mau mengajak saudara dulu untuk melihat apa yang kita pahami mengenai politik itu. Karena politik bagi sekelompok orang adalah disebut jahat. Kita tidak boleh berpolitik, politik itu jahat. Gereja tidak boleh berpolitik, politik itu jahat, begitu ya. Sekelompok lagi bilang lah, kalau nggak berpolitik bagaimana you mau merubah segala sesuatu? Ya. Ini mau pengaruh apa yang you bisa kasih? Uang lu berapa? 200M you bagi-bagi udah banyak kan ya? Apa yang kamu rubah apa? Nah, saya suka ketika Ahok mengatakan 2,6T kita seluzurkan untuk orang-orang miskin. Karena saya punya power, saya gubernur. Kalau uang saya pribadi, ya mana cukup, mana ada. Sekaya-kayanya Bill Gates, tetap dia tidak sekuat sebuah provinsi yang penghasilannya tinggi atau sebuah negara. Nah, karena itu menjadi penting suatu sistem dan pergerakan yang luar biasa. Nah, inilah pentingnya kita cermati dan kita pahami politik dan kita tidak salah paham terhadap apa yang disebut dengan politik. Nah, saudara, politik itu adalah sebetulnya lalu lintas pendistribusian kekuasaan. 1001 definisi politik, saudara tanya orang satu nanti jawabnya A, B, C. Intinya saja yang saya mau kasih tahu. Ya. Nah, dari sini ada satu unsur di dalamnya. Ada sistem, trik, art, etika. Nah, jadi kalau orang berpolitik, dia harus tahu empat hal ini. Apa sistemnya, bagaimana cara trik-triknya, bagaimana seni memainkannya. Dan etika itu nilai yang harusnya paling tinggi. Ya, saya pikir di Indonesia banyak orang yang pinter tiga ini, tapi susah cari yang satu ini. Ya, beretikanya eleknya setengah mati gitu. Sehingga bagi saya bajing loncat itulah adalah orang tidak punya etika. Ya, itu bisa jadi bagian dari trik, tapi kontra dengan etika. Trik harus dijalankan, art itu harus ditinggikan, tetapi harus berbasiskan etika. Kalau tidak, kita tidak akan pernah belajar apa arti benar. Makanya kemudian dalam politik dikatakan, di politik cuma satu, yaitu kepentingan. Kalau kepentingannya sama, mereka bergabung. Saduki sama Farisi itu berkelahi. Tapi waktu kepentingannya melawan Yesus, mereka gabung. Ya. Nah, jadi orang Kristen harus mengerti ini. Sistem. Di dalam politik, khususnya di kita, begitu ya. Kita menganut apa yang disebut trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu. Montesquieu adalah seorang filsuf sekaligus ahli politik dari Prancis, lalu dia memikirkan dengan belajar dari mana? Gereja. Dia bilang gereja saja korup, gereja saja jahat. Ketika kekuasaan itu menumpuk pada satu orang, gereja melakukan kekacauan. Karena di waktu lampau, Kristen itu masih satu. Belum ada yang namanya Protestan atau Katolik. Itu satu. Di mana Paus memainkan perannya begitu rupa, dan gereja menjadi kekuasaan yang begitu menggila. Bangsawan-bangsawan, raja-raja banyak yang takut kepada Paus. Ya, nah jadi kita bisa melihat kengerian. Perang salib itu ide para paus. Perang yang tidak ada gunanya, yang membunuh banyak sekali anak-anak remaja yang disuruh untuk perang suci. Sehingga para kesatria-kesatria itu yang disebut the crusader, mereka pergi dari Eropa menuju ke Israel. Banyak yang mati di tengah jalan karena musim dingin yang luar biasa panjang, logistik yang susah. Tapi mereka kemudian disebut mati syahid, mati masuk surga. Jangan kalian pikir agama lain saja. Kristen pun sama bajingannya urusan beginian. Jadi jangan sombong jadi orang Kristen. Sombong, kalau mau sombong cuma satu ya. Dalam tanda petik, kalau kau murid Kristus. Bolehlah kau bilang, aku tidak akan mau sama seperti dunia. Ah, itu baru. Ya. Jadi itu yang harusnya menjadi perhatian. Nah karena itu dia membagi. Tidak boleh pada satu orang bertumpu. Seperti pengalaman pada paus ataupun pada raja. Pasti terjadi kekacauan. Dibagilah sehingga saling mengamati. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini yang membuat undang-undang. Ini pelaksana undang-undang. Ini pengawas undang-undang. Sehingga dipecah tiga lah kekuasaan itu. Ya. Supaya betul-betul jalan. Maka sebetulnya yang namanya legislatif, anggota DPR, enggak usah ribut kalau presidennya sesuai undang-undang. Kalau masih ribut sudah sesuai undang-undang. Namanya itu cari makan itu. Jadi bukan mau unjuk-unjukkan kekuasaan. Ya, saya kalau dengar banyak apa pembicaraan-pembicaraan, kadang-kadang saya bingung. Oh iya, orang ini sudah dipilih rakyat, duduk di situ. Logikanya itu kadang-kadang gak nyambung semua. Akhirnya rakyat itu dipertaruhkan posisi mereka menjadi panggung untuk mencari popularitas dan uang. Ya, di sini harusnya ada. Sekarang coba kita yudikatif pengawas undang-undang. Yang mesti diawasin juga ini. Karena korupsi pun gila-gilaan di sini. MA jebol, MK jebol, sampai gak tahu lagi kita. Ya. Jadi kita mengalami satu hal yang luar biasa. Eksekutif masuk sel banyak, legislatif ditangkap KPK gak kurang-kurang. Ya. Sayangnya ada pendeta yang kuat berdoa, lalu dia berkorban dan ikut sama-sama ditangkap KPK. Miris ya, mestinya gereja gak boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada trik bagaimana perumusan strategi tadi, ideologi partai, ya. Nah, sehingga dia mulai memikirkan dia akan koalisi atau oposisi. Nah, kalau sekarang terjadi pelacuran, beda ideologi bisa koalisi. Lalu bilang, oh kami sama kok, 100% sama. Lah kalau sama ngapain lu dua partai? Satu aja. Politik itu bukan soal saya punya atau tidak. Tapi sekarang orang diriin partai supaya bisa cari uang. Supaya bisa cari kekuasaan. Dulu ada partai Kristen. Untuk pilkada misalnya pemilihan gubernur. Kita mau ikut sama dia. Itu emang loh. Maka Nasdem itu sebetulnya kalau sekarang kalau kita lihat iklannya bagus ya. Tanpa mahar. Walaupun saya gak tahu prakteknya. Tapi kalau kalian mau senang politik. Coba daftar. Enggak, saya sarankan. Gereja tidak boleh berpolitik sebagai institusi. Tapi gereja sebagai personal-personal. You mesti ambil bidang politik. Saya akan membina, saya tidak akan pernah rindu, pengen jadi anggota dewan ataupun mau menjadi pejabat. Tetapi hatiku berteriak, Tuhan jangan izinkan aku untuk melahirkan dulu anggota-anggota dewan, bupati kalau boleh sampai gubernur, baru Tuhan panggil saya. Tapi saya tidak tahu dia mau panggil saya kapan. Kalau you mau ngerubah kabupaten, ganti anggota dewannya. Ganti bupatinya, pasti berubah. DKI Jakarta kita baru sadar kaya raya ya. Makanya selama anggota DPRD itu kadang-kadang saya gak habis pikir. Jelek sekali penyerapan Pemda DKI. Tapi pembangunannya banyak sekali. Yang kemarin gak banyak bangunannya. Serapannya tinggi sekali. Karena nyerapnya kemana-mana. Yang gak dapat serapan sekarang ributlah semuanya. Ini problem kita ya. Jadi kita mesti melek lah. Gitu. Ya. Nah arts itu adalah seni dalam memperjuangkan opini. Saya kasih contoh. Ini arts yang mesti seni ya. Satu waktu ada partai Kristen itu saya dikasih minta ceramah di Gedung Nusantara di DPR. Nah, waktu saya ceramah di sana ada beberapa narasumber ya. Nah, sesudah selesai satu orang bilang, "Panggil saya Abang. Bang. Ini anggota DPR-nya. Betul yang Abang bilang, tapi sulit, Bang. Kita ini kan kecil di sini. Jadi bagaimana?" Ya, waktu itu berbicara tentang zakat itu bisa deductible. Jadi kalau kita kasih uang untuk zakat, itu bisa dipotong, tidak kena pajak kita jadi kepotong gitu ya. Deductible, diperhitungkan kembali. Terus saya bilang tuh gimana? Ya kita udah gak setuju bang, tapi jebol juga. Saya bilang, yuk, sorry ya saya bilang, saya pendeta kau politisinya. Ya. Di mana arts kalian? Kalian pikir suara kecil itu gak ada artinya? Suara kecil itu punya peran besar kalau kalian bermain kuat. Maksudnya gimana, Bang? Kau ikut setuju, jangan kau lawan. Kau lawan udah pasti kalah kok. Kami setuju, tapi tolong dong. Nah, gitu kan? Sumbangan ke gereja juga sama, sosial. Lah kalau you setuju, masa dia tolak itu permintaannya? Ya oke. Karena gak mungkin kamu menang kalau mau pemungutan suara. Baru, iya juga ya Pak ya. Saya bilang, saya gak ngerti lah kalian kenapa di sini. Itu arts bermainnya. Ya. Dan kadang-kadang memang ini tidak sederhana, saudara. Itu sebab kalau saya disuruh masuk politik, saya gak bisa. Karena omongan saya agak berat. Ya A, B, B, suka-suka, gak suka, selesai sudah. Saya gak terlalu pusing dan saya gak bisa basa-basi. Ya, jadi kalau saya masuk anggota DPR, lebih capek dari si Ahok nanti saya. Urusannya panjang benar. Ya. Tetapi memang harus ada. Nah, saya di sini Tuhan pakai. Maka orang-orang seperti ini harus kita terus berdoa. Ya, jadi di dalam politik, pemimpin kita, presiden kita seorang muslim yang baik. Sukung dia, bukan karena dia muslim, bukan karena namanya Jokowi, bukan karena satu kampung sama kau, tapi karena dia bekerja dengan baik, jujur, menjalankan mandat yang diterima. Pilih Ahok bukan karena dia Kristen, tidak boleh karena dia Chinese. Namanya Ahok, aku asing, terserah kau lah nama itu. Tapi jangan kau pilih karena itu. Pilih kalau dia benar, kalau enggak buang. Ya, itu politik. Sehingga di sini ada penegakan nilai moral etika. Ya, halal. Etika itu adalah boleh atau tidak. Etikis itu lebih pantas atau tidak. Ya, norma itu ukuran-ukuran yang umum. Jadi sebetulnya, makanya saya suka seorang ahli etika bilang, Ahok itu tidak pernah menista agama. Dia tidak melanggar undang-undang. Dia tidak melanggar hukum. Memang secara normatif, nah itu istilahnya. Yes, lu kan Kristen ngapain komentarin agama lain? Kurang lebih gitu. Itu normatif. Jadi kalau kita melek sebetulnya, waduh bingung. Makanya saksi-saksinya pada linglung semua ngomong. Ngomong apapun pada pusing pada. Datang saksi pasti kena bantai semua. Ya. Sehingga muncullah perusahaan baru kan. Vistahat ya. Jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian-bagian seperti ini, kita melihat inilah politik. Jadi penting enggak politik ini? Penting, enggak mungkin juga berpolitik. Semua kita ini semua berpolitik nih. Jangan bilang tidak. Oh, saya enggak pernah, Pak. Stop. Kau punya KTP enggak? Halo? Itu sikap politikmu. Kau menerima sistem negara ini, kau menerima keputusan negara ini, kau ngurus IKTP-mu. Itu hak politik. Banyak orang, saya enggak mau politik, tapi punya KTP. Saya enggak mau politik, bikin paspor. Yang kau mau apa? Jadi ya hati-hati, kadang-kadang kita lupa kan. Karena saya berhak menyebut diri Bigman Sirait, warga negara Indonesia di luar negeri, kalau saya pegang apa? Paspor. Kalau enggak ada paspor, saya ngomong warga negara Indonesia, keluar dari Indonesia enggak bisa, balik pun enggak bisa, di sana pun ditolak. Enggak kemana-mana saya. Nah, ini yang harus kita pahami, Susre ya. Jadi semua kita ini berpolitik, tapi Mario ngerti gitu. Supaya jangan ada lagi orang bilang politik kotor. Politisinya kotor betul. Jangan bilang politisi. Pendeta kotor pun enggak kurang. Kan saya udah bilang pendeta ditangkap KPK. Urusan apa itu? Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara, maka kita sadar betul bagaimana seluruh bagian ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkannya. Jadi lalu lintas pendistribusian kekuasa bagaimana diturunkan dari atas ke bawah sehingga unsur-unsur itu dikerjakan, dijalankan dalam sebuah sistem yang baik. Bagaimana trias politika tadi, lalu bagaimana membuat sebuah trik di dalam kehidupan kita dan art di dalam menjalankannya. Tetapi nilai-nilai yang menjadi sangat penting adalah penegakan nilai etika. Nah, ini Kristen. Karena itu waktu Yesus ditanya, guru, boleh gak bayar pajak? Apapun jawaban Yesus, problema besar menunggu. Kalau dia bilang boleh, maka orang Farisi akan pergi ke umat. Hei umat, dengarkan. Rabi yang satu itu suruh kita katanya bayar pajak ke si kafir itu. Roma itu bagi Farisi kafir. Ya, jadi yang mengkafir-kafirkan itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dari dulu sudah begitu rumusannya. Kafir itu kita suruh bayar pajak. Jangan. Maka Yesus akan dikudeta. Semua akan ribut memberontak. Kenapa kau suruh kami bayar pajak? Tapi kalau jawabannya tidak boleh, sama. Kelompok Herodian pergi ke Herodes. Raja, kami dengar si Rabi satu itu mengajarkan. Jangan bayar pajak. Lalu Herodes telpon nanti ke Pilatus. Pilatus kasih tahu ke Roma. Roma bilang, habisi orang itu. Karena pajak adalah penghasilan untuk menghidupkan baik pejabat maupun negara jajahan itu sendiri. Kalau nggak ada itu mati kita. Nah gitulah. Pasti si Pilatus marah. Ya. Jadi kalau saudara pergi ke Kaisaria Maritim ya. Jadi itu disebut Kaisaria Maritim. Kaisaria itu seringkali ada Kaisaria Filipi, ada Kaisaria. Itu dari kata kaisar yang dibangun untuk kaisar penghormatan. Nah, Maritim itu disebut karena dia di pinggir laut, di mana dulu kalau kaisar datang dia punya rumah peristirahatan di sana. Pilatus juga punya rumah, kerennya setengah mati itu. Ya. Terus ada teater tempat hiburan, jadi kalau dia datang. Ya, amphitheater itu dibikin di situ. Bisa 5.000 orang, enggak perlu pakai sound system, semua bisa dengar. Kenapa sistem luar biasa? Batunya besar-besar, lalu itu memantul. Mengisi semua. You mau di sudut manapun bisa kedengarannya sama. Saya pikir orang zaman dulu gila ya. Sekarang gerejanya kecil, speakernya segede gajah. Ya, budubung buang gitu. Kita pelan-pelan kita akan tata pelan-pelan. Sehingga ada pemikiran-pemikiran serius yang kita mesti lihat di dalam bagian itu. Nah, jadi kalau itu dilaporkan, ya salah, enggak salah. Jadi jawabannya apa? Ini arts. Arts itu apa? Jawabannya ya dan tidak. Ya dan tidak di mana? Pada kamu. Apa? Mana uangnya? Nih, gambar siapa di situ? Gambar siapa? Lalu Yesus bilang apa? Berilah kepada Allah apa yang menjadi hak. Beri kepada Kaisar apa yang menjadi hak siapa? Pertanyaanku, emang gak ada gambar Allah di situ? Ada gambar Allah gak di situ? Gambar siapa Kaisar? Beri pada Kaisar apa hak Kaisar? Pajak. Oke. Lalu pertanyaan jawabannya yang kedua, beri kepada Allah apa hak Allah? Emang ada di gambar itu gambar Allah? Lalu kenapa bilang gitu? Itu jawaban agama dan politik bungkam semuanya. Kau tahu kewajibanmu. Jadi jawab pada dirimu. Ushet. Keren banget itu. Keren. Ya. Saya karena banyak kelas PA lalu banyak pegang bagian-bagian begitu ya. Dan sering ketemu orang. Lalu saya sering dipertemukan juga sama teman-teman yang ya biasalah kalau udah pendidikan tinggi. Terus bilang Allah gak ada udah sampai tahap-tahap begitu ya. Ditemukan lalu kita ngobrol-ngobrol. Ya. Dari ngomong-ngomong itu saya belajar banyak hal ya. Dan bagaimana menjawab sebuah pertanyaan? Bagaimana menjawab itu dengan membuat pertanyaan? Saya kasih contoh sederhana. Satu orang pengusaha besar datang. Dia belum Kristen. Lalu lagi ngobrol-ngobrol sama lain ke saya karena dikenalkan. Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kita ngobrol-ngobrol ya. Katanya. Saya boleh gak punya girlfriend? Terus saya tanya, apa yang lu maksud dengan girlfriend? Sekedar friend atau apa? Ya enggak lah Pak. Ya kita punya selingkuhan lah Pak katanya. Perempuan lain dari istri kita. Boleh apa enggak? Jawabannya apa saudara? Boleh apa enggak kalau kalian tanya? Enggak? Enggak usah kau jawab pun dia udah tahu. Masa dia enggak tahu? Saya enggak jawab. Oke? Lu tanya itu boleh apa enggak? Ya. Jadi lu punya perempuan lain di luar istri gitu kan? Ya. Sayang saya tanya kamu. Di kantor lu ada kontrak enggak? Ada Pak. Waktu lo punya kontrak sama klien atau sama customer, ya atau sama principal, ada klausulnya nggak? Ada Pak. Itu klausul kalau dilanggar gimana? Ada penaltinya nggak? Ada Pak. Nah lo waktu kawin ada kontrak nggak sama bini lo? Hey, diem. Ada Pak. Itu kalau dilanggar gimana? Ya nggak boleh Pak. Nah lo tahu nanya gue. Ini gue demen nih pendeta. Padahal dia tahu jawabannya benar. Tapi saya suruh dia jawab, padahal apa sih susahnya bilang ya dan tidak, orang cuman itu. Ya, besoknya kita ketemu lagi. Ngobrol. Karena udah deket dia open-open nama saya, karena panjang ceritanya dia bilang, gue kagak mau tutup-tutupin lah. Jadi ketemu lagi, Len waktu kalau kita ketemu gue boleh nanyain lu? Boleh Pak, katanya. Ketemu lagi. Gimana, lu udah lepas? Belum bisa Pak. Lu kenapa? Dia sangat memerlukan saya. Kalau saya gak ada, dia gak bisa hidup Pak. Oh. lu gak ada gak bisa hidup, atau lu punya duit kagak ada dia gak bisa hidup? Ya tentu duitnya, Pak. Nah kenapa lu gak kasih duitnya sama dia? Gak usah ambil orangnya. Saya sih maunya gitu, tapi dia gak mau, Pak. Udahlah, lu yang kagak mau rugi kan? Udah ngasih duit, masa wagyu gak dapet ya? Kamu kan mau wagyunya, ini udah bayar mahal nih. Masa gue gak makan steaknya ini? Kan kurang lebih begitu kan? Dia ketawa lagi. Saya gak bilang kamu gak dapat perempuan. Saya bilang aja wagyu. High grade ini. Lu udah bayar mahal, lu kagak makan mau? Kagak mau. Nah saya bilang itu perjuangan. Itu lucu tuh orang. Hanya telepon. Pak Bimen, lu punya pelayanan yang di Kalimantan. Dia bantu ikut nyumbang. Saya ketawa sendiri jadinya. Ya, tiap kali ketemu kalau kita ada bercanda, dia lari lagi dari saya sekarang udah. Karena masih terus susah dia lepas. 2-3 kali dia masih bisa jawab saya, lama-lama dia mulai lari. Kita pertanyaan Pak Bigman sama lagi. Lalu dia merasa guilty kalau saya tanya. Saudara-saudara, yuk kita belajar untuk memperhatikan. Ya. Saya jujur saja belajar semua juga dari Alkitab. Gimana ya? Kok Tuhan Yesus itu nanya apa? Si Pilatus nanya apa? Kau raja? Kau sudah mengatakan. Dia gak bilang iya apa enggak. Kau yang mengatakannya. Terserah kau mau yakin apa enggak aku raja. Waduh. Pilatus, kau jangan main-main ya. Aku yang punya kuasa ini. No. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Yang punya kuasa itu Bapakku yang di surga. Muder-muder tuh Pilatus. Pusing kepalanya. Ya. Jadi kita di dalam bagian seperti ini. Kalau belajar Alkitab yang lihat itu. Keren. Ya. Nah jadi, hakikat politik di dalam iman Kristen, ada Allah, ada pemimpin, ada rakyat. Nah itu di dalam Roma pasal 13:1-7. Nanti saudara membacanya. Allah pemimpin rakyat. Allah adalah pemilik kuasa. Semua kuasa di kolong langit ini punya Allah. Bukan kuasanya saja, kita pun dalam kuasanya. Ingat, Allah pemiliknya. Maka yang pemimpin ini adalah penerima kuasa untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah di bumi ini. Makanya dikatakan kepada si Adam, taklukkanlah bumi, kelolalah semuanya, ya berkuasalah, atur. Itu sebetulnya yang diterima manusia mandat dari Allah. Tapi manusia yang ngerecokin bumi. Bukan mengatur, mengeksploitasi bumi. Kita merusaknya. Miris ya. Nah baru nanti ke bawah lagi. Si pemilik ini, si penerima kuasa ini meneruskan. Nah yang namanya rakyat itu adalah pelaku. Ya. Bagaimana mencapai apa yang menjadi tujuan bersama? Karena kan kita yang milih raja nih. Dalam konteks ini sistem demokrasi ya. Kita pilih. Lalu kasih mandat. Kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Kita pilih kan harap dia memenuhi semua dan menjalankan Undang-Undang Dasar 45 kan. Maka kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, 28, dan 29 bahasanya. Ya. Bahwa semua orang bebas memilih agamanya. Yang diakui di Republik ini ada Islam, Kristen, Kristen dipecah dua gitu ya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Dan sekarang tambah satu lagi waktu zamannya Gus Dur apa? Konghucu. Jadi ada 6. Maka orang 6 ini boleh beragama bebas, boleh mendirikan tempat ibadahnya dimanapun. Nggak ada yang boleh larang itu. Dia boleh beribadah dengan caranya. Tetapi diatur supaya ada tata tertib hidup bersama. Jangan gerecokin orang. Ya, jadi kita punya gereja mesti pakai peredam. Supaya jangan pula speaker kita nanti gerecokin ke depan. Kalau orang lain gerecokin, kita disuruh sangkal diri. Itu sistem loh. Hebat ya. Nah jadi kalau ini dijalankan berapa indahnya politik ini. Kita butuh ini saudaraku. Karena itu ya saudara-saudara kalau punya saudara lagi punya teman. Masa bodoh lah gue gak ikut pilkada nanti lepas aja. Ini bukan soal lo ikut apa enggak. Soal tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Celaka lo orang Kristen yang merasa tidak ada urusan dengan urusan-urusan perpolitikan. Kalau terjadi kekacauan itu tanggung jawab kita. Nah kita harus menyadari betul bagian ini. Inilah yang harus dipahami hakikat daripada politik sebagai pemberi kuasa, penerima kuasa, pelaksananya. Ya, sehingga semua untuk saling mengisi. Tapi jangan lupa kuasa itu datang dari Allah. Tapi jangan lupa nggak seenak-enaknya. Tuhan, aku namaku belum terdaftar jadi gubernur. Tapi karena kau maha kuasa aku yakin. Matilah dua-dua calon itu. Tahu-tahu aku lah diangkat. Nah, mungkin kau pikir gitu. Gila kau, enggak tanggung jawab kau. Kalau kau mau ikut masuk partai politik atau calon independen, jalan. Kalau enggak, jangan dong. Tuhan itu kerja tertib. Ya. Saya kalau udah ngomong, ada satu orang kalau udah bilang gini, Pak Bigman, kita percayalah Allah Maha Kuasa. Saya bilang yes. Mana ada yang mustahil bagi Allah? Iya. Jadi kalau Allah mau gini, iya. Nah, kenapa kita takut, Pak? Masalahnya ada yang mustahil bagi kita, saya bilang. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Problemnya terlalu banyak yang mustahil bagi kita. Ini kita lagi diskusiin Allah, Pak, kita, aku bilang kan. Kita, Pak. Ya sudah, banyak mustahil. Kalau Allah gak ada yang gak mustahil bagi dia. Wah, Allah bisa nanti gini, kasih Bapak Big Man jantung baru, katanya kan. Ya, apalah susahnya orang mati saja dibangkitkannya. Kalau jantung baru dikasihnya, Mbak, repot lagi urusanku nanti. Ya. Jadi kita mesti belajar betul-betul apa memikirkan itu. Saya tergoda juga ya, karena di Jerman kemarin saya disuruh sana pasang pompa, habis pompa tunggu donor. Ternyata di Jerman itu transplantasi ginjal sudah apa? Jantung sudah dijalankan. Saya enggak ngeh. Saya pikir transplantasi kan tingkat ginjal dan lain-lain. Jantung. Cuma kalau ginjal itu bisa disimpan agak lama, donor itu. Kalau jantung itu hanya berapa jam. Jadi teknis dia bilang, Pak Bingman, lu mesti di Eropa. Yang kedua, lu mesti kuat berdoa. Supaya ada yang mati kan. Lah, kalau enggak, kapan pula kita dapat donor itu kan? Kalau jantung kan satu orang masih hidup. Jantung. Apa namanya, ginjal. Tapi kalau jantung, Tuhan tolonglah supaya panjang umur anakmu ini. Pendekkan yang sebelah sana. Aduh, jahat sekali ya. Saya enggak ngeh kan. Jadi gitu tuh urusan. Saya bilang, sorry, gue enggak pergi dah. Masih banyak yang dorong saya. Pak, enggak apa-apa dong. Transplantasi kan oke, Pak, begini-begini. You lebih sehat, lebih gini. Saya bilang, thank you. Satu lagi bilang, Pak, you ke sana. You enggak usah pikirin berapa lama you tinggal di Eropa. Sampai dapat donor berapa biaya saya ngaturin. No. Bukan soal itu. Kalau Tuhan mau gue hidup, bisa. Apa susahnya buat dia? Tapi kalau gue transplantasi ginjal masih mau. Kalau jantung, jangan dah. Kalau jantung alat bantu, separuh buatan separuh itu, saya masih bisa terima. Tapi kalau udah mesti murni, susah. Saya ngobrol-ngobrol Keti, dia bilang, oh ya memang Pak begini, begono. Di Asia juga memang tidak terima sampai sekarang. Karena di Asia tidak mau ada transplantasi jantung. Karena dari sudut tadi itu etika. Ya, karena itu menyangkut hakikat hidup orang. Nah, jadi kita kembali lagi, saudara. Kita mesti sadar betul. Tuhan Maha Kuasa. Tapi jangan lupa loh, kita punya tanggung jawab. Maka kalau kita berdoa, itu Tuhan bilang begini di dalam Mazmur 127. Tuhan menyediakan roti bagi anak-anaknya kapan? Selagi jangan kau tidur, bangun pagi, lalu bilang, Tuhan mana rotinya? Marah Tuhan sama kau. Bangun tidur, ambil rotinya. Di mana? Di kantormu. Kerja kau baik-baik, makan roti. Pak, saya dapat rotinya enggak enak. Kenapa? Belilah yang enak. Gajiku kecil kali, Pak. Kenapa gajimu kecil kali? Jabatanku cuma ini. Kenapa kau jabatan itu? Kenapa enggak naik pangkat? Kata bosku, aku bodoh. Ya memang kau bodoh, belajarlah. Supaya kau pintar naik pangkatmu. Sebetulnya kan simpel ya. Yuk mau jadi pengusaha, enggak mau kerja keras. Minum air keras. Kalau mau jadi pengusaha sukses, you mesti berani kerja keras, berani berkeringat. Itu lumrah sekali. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, kita melihat, saudara, apa yang dikatakan di dalam sistem Alkitab itu sangat menarik. Karena itu Kristus dan politik. Maka dia membawa Allah dan menyebut kepada Allah sebagai yang the first. Dia yang menciptakan langit bumi ini. Dan ini menjadi jawaban agama terhadap orang Farisi. Maka pertanyaannya, uang kita punya siapa? Ayo, uang kita itu punya siapa? Sebagai orang Kristen kamu ditanya, uangmu itu milik siapa? Milik? Ah, bohong kau. Itu yang kuharapkan supaya kelihatan rada bodoh ya. Kalau itu milik Tuhan, Tuhan perlu rumah pastori, mana? Lu nyumbang aja masih mikir. Itu memang milik kita. Pertanyaannya, dari mana? Siapa yang memberikannya kepada kita? Kantor. Dari mana kemurahan rezeki itu datang? Paling atas ujungnya Tuhan. Nah, kalau dari Tuhan memberkati kau lihat kerja usaha lalu kau punya uang. Kenapa orang Kristen diajar berhitung dalam persembahan? berikan nanti kembali 2 kali lipat. Berikan perpuluhan kembali 36 100 kali lipat. Diberkati kau luar biasa. Demi Tuhan yang hidup, kau penjahat. Ngapain kau berhitung sama Tuhan? Tuhan yang memberkati kita dengan cara. Ini 10% hak Tuhan, 90% hakmu. Hebat benar? No. Makanya mesti ngerti sistem itu, kenapa ada latar belakang itu. Jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti itu, berikan kepada Allah apa haknya Allah. Nikmatilah hidup, karena dia pemilik kuasa tadi itu. Begitulah ketika seseorang menjadi pejabat di dalam hidupnya, dia harus sadar. Sebagai seorang Kristen, itu yang Tuhan kasih sama dia. Dia harus pakai untuk memuliakan Tuhannya. Punya Tuhan dari dia. Balikkan kepada dia. Saya tidak berhak atas hidup saya. Ya, kondisi saya memang seperti kalian tahu. Seperti yang sudah saya bilang ya. Saya tidak ada kondisi, selalu ingat. Pak Big Man akan sehat. Cerita itu secara teknis medis nggak ada. Ya. 100% rusak saya cuma 80% bisa tangani. 80% bisa tangani dengan tingkat keberhasilan pun 70-80%. Maksimal, tapi 80% dapat dari 80%. Jadi kemungkinan 1001 bisa terjadi lagi sama saya. Tapi it's not my business. Bisnis saya adalah, saya masih begini, apa yang mesti dikerjakan. Saya tetap rapat, tetap plan, kita membangun, mau start STT, peletakan batu pertama, tetap jalan. Ya. Kita mau rapat teknis untuk arsitekturnya, untuk desain bangunannya, kita akan tetap jalan. Saya tetap bicara sama orang bagaimana untuk mobilisasi kebutuhan uangnya. Tetap jalan. Pak, kalau tiba-tiba lu gak kuat, tiba-tiba gue mati kalau gak kuat. Ya, kalau mati gimana Pak, siapa yang nerusin? Emang kau pikir itu aku yang bangun apa? Ingat selalu kalimat ini. Mati satu Big Man Sirait, Tuhan bisa bangkitkan 1000 kalau dia mau. Tidak ada urusannya Big Man Sirait. Tapi saya tidak akan bodoh melepas peluang yang Tuhan kasih itu, kepercayaan, mandatnya itu loh. Hei, kau kerjakan ini. Ku kasih kau modal ini. Saya mesti pakai. Saya mesti baik-baik. Nah, politik itu sebetulnya begitulah peran yang dimainkan. Sehingga semua kita menerima mandat dari alam minimum untuk apa di dalam diri kita sendiri, sebagai suami di dalam keluarga, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, dengan kewajiban yang menempel pada kita. Begitulah seharusnya kita menjalankan, sehingga di dalam hidup kita, kita lakukan. Bagaimana pemimpin menjalankan dan bagaimana rakyat sebagai pelaku berkewajiban. Jadi kalau kita bayar pajak, negara ini penting. Kalau nggak ada pajak, nggak hidup negara ini. Negara ini dari mana? Dari pajak. Tapi kadang-kadang pemimpinnya kurang ajar, Pak. Orang pajaknya payah, kemarin sudah ada yang ketangkap. Masih aja ada, sampai mati tetap ada. Emang kalian pikir di Amerika nggak ada, Eropa nggak ada, cuma jumlahnya saja. Ya, Amerika, Eropa lebih miskin dari Indonesia. Karena kita kaya sekali korupsinya. Banyak sekali soalnya. Kita punya aset-aset yang luar biasa ya, yaitu koruptor-koruptor itu. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, hak kita loh. Tetapi saya sudah menyelesaikan kewajiban. Bahwa nanti si pemerintah itu makan telikung, kuplototi. Kalau tahu, kuteriaki. Kalaupun aku ditipu dan tidak tahu, dia akan urusan sama Tuhan. Ujung yang aku tidak tahu. Tapi kalau aku tahu, aku akan teriak. Ini kita harus. Ya, buku saya lagi diedit yang tersesat di gereja. Tersesat di gereja apa? Iya bisa gitu ya. Saya enggak lagi bicara tentang Mormon, tentang apa. Itu sudah hitam putih, saya lagi bicara yang abu-abu. Ya, saya tahu kan banyak kelompok tidak suka dengan buku itu. Tapi semua orang harus belajar. Saudara-saudara sebagai jemaat harus tahu. Bisa mengerti baik-baik. Sehingga tidak tersesatlah kita di gereja tempat benar itu mestinya. Ya. Jangan lupa umat itu tersesat di bait Allah. Karena para imam bilang, salibkan Yesus. Mereka ikut loh. Ngeri ya? Bukan penjahat mereka itu. Secara statusnya. Tapi ternyata lebih jahat dari penjahat. Karena si penyamun di samping Yesus bertobat. Imamnya bergembira. Yesus mati. Miris loh. Kalau kita baca Yesus mati. Ketika tersalib, penyamun itu bertobat. Di bawahnya imam-imam berteriak. Ayo selamatkan dirimu. Hei orang hebat. Kau bilang kau anak Allah, mana? Mereka tertawa. Mereka pegang tongkat. Mereka kenakan jubah kemuliaan mereka itu. Dengan hati yang busuk itu. Miris ya. Jadi kita bisa melihat. Nah karena itu kita penting hati-hati. Oleh karena itu saudara-saudara. Kaisar rakyat. Di dalam dua ini. Raja atau rakyatnya. Presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan rakyat. Dua-dua ini punya hak dan kewajiban. Siapa yang memberi hak kewajiban? Allah. Maka dalam Alkitab dikatakan, seluruh pemerintah tidak ada yang tidak dari Allah. Lah, harus ditaati. Lah, muncullah problem. Ada orang bilang. Makanya kadang-kadang ya pemerintahnya ada korup pun mesti diikuti. Ada juga pendeta gitu. Baca Roma 13. Saya bilang kalau gak ngerti politik susah setengah mati. Daniel itu melawan raja. Dilarang doa-doa, suruh nyembah, gak boleh nyembah patung, nyembah. Daniel, Sadrang, Mesa, Abednego harus menghadapi kematian dan ancaman yang mengerikan, bukan? Mereka gak mau. Jangan larang saya. Loh, kalau gitu gak patuh dong. No. Raja ini wakil, Allah beri kuasa sama dia. Allah tidak pernah memberi kuasa untuk melawan Allah. Maka kau lawanlah itu, bukan dari Allah. Allah tidak memberi pemerintah untuk boleh korupsi. Lawanlah itu. Allah tidak memberi pemerintah semena-mena menganiaya yang susah, menginjak-injak orang miskin. Lawanlah itu. Maka Roma itu ya, waktu Paulus ngomong, Roma itu hebat. Setiap daerah teritori kekuasaannya diberi kebebasan yang luar biasa. Diberi pembangunan-pembangunan. Itu seperti Inggris menjajah Malaysia. Bangun ya. Menjajah India, bangun. Jajah Singapura, bangun. Kadangkala kalau kita duduk diam ya, untung juga nih orang dijajah Inggris ya. Kenapa enggak kita aja yang dijajah Inggris ya? Dijajah Belanda kurang enak ya. Habis semuanya. Coba kita dijajah Inggris. Sebentarnya si Daniels datang udah berapa kilometer itu jalan. Dari mana? Anyer kah? Ah, ya itulah itu. Ya. Berapa panjang itu? Celakanya. Sekarang enggak ada penjajah. Terjajah lebih berat kita. Jalan sudah lubang. Bukan jalannya yang salah, truknya yang lewat katanya. Alamak. Nanti sudah banjir. Udah banjir ini Pak. Belum sampai kumis katanya pula lagi. Baru selutut. Semua berkelit. Nah jadi penting hakikat dan hak kewajiban itu kita jalankan. Nah oleh karena itu saudara, hak dan kewajiban baik pemimpin tadi, ya raja dan hak rakyat ini, hak dan kewajibannya ada. Tuhan yang jatuhkan hak itu. Apa hak itu? Berkat dan kutuk. Apabila engkau taat, aku akan memberkatimu. Apabila engkau tidak taat, aku akan mengutukimu. Kau kepala bukan ekor. Tapi jikalau kau taat, kalau tidak taat, kau ekor bukan kepala. Gereja memanipulasi kalimat itu. Saudara-saudara, kita kepala bukan ekor. Dari mana kau tahu kau kepala bukan ekor? Kepala bukan ekor, tidak ada urusan kau Kristen apa tidak. Tidak ada urusan kau pendeta apa tidak. Kepala bukan ekor, berurusan dengan sikap hidup dan kebenaran. Di mana kita mencintai kebenaran, Tuhan angkat kita jadi kepala. Yang kedua, kepala bukan kuantitatif. Jadi kepala kantor, kepala pajak, kepala ini, kepala itu. Bukan. Kepala adalah be a model. Kalau kepala itu jalan, kemanapun jalan, ekornya ngapain? Ngikut. Nah itu model. Model hidupmu mempengaruhi sekitarmu. Orang bilang, gile. Kita ini kacau balau berhidup di rumah ribut mulu. Coba lihat orang Kristen. Lain loh dia belajar. Padahal kamu pegawai di kantor misalnya ya. Panggil sama bos, sebentar loh. Kau kok di rumahmu kok kayaknya aku lihat kau enak aja kok begini. Aku ini ribut mulu. Gimana sih? Bos nanya anak buah. Itu kepala. Be a model. Tapi dimanipulasi lah di gereja. Be a capital. Tumpuk. Nah jadi di sini kita belajar untuk kita betul-betul menyadari hak dan kewajiban yang ada pada diri kita. Sehingga bagaimana kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka salib sebetulnya sudah menjapa menunjukkan kepada kita bagaimana panggilan kita di tengah dunia yang bengkok. Pertama, mari kita meluruskan ya jalan yang bengkok ini dengan menegakkan kebenaran Allah. Rambu-rambunya yuk kita kasih yuk. Ya. Sekarang rambu-rambu gak dibangun sama gereja. Karena gereja pun punya problem besar. Gereja banyak yang gak fair. Menjalankan prinsip-prinsip basis itu saja gereja enggak. Lalu bagaimana kita berharap dunia sana terang? Paling tidak so far ya sampai hari ini. Kalau Jokowi itu sebagai presiden dibandingkan dengan banyak pendeta. Malu gitu. Saya ingat dulu saya ngomong. Banyak orang bilang Pak Bigman gak boleh gitulah. Kita terlalu menghakimi apa. 3 tahun lagi baru bilang Pak Bigman betul. Cuma saya pusing juga. Saya bilang ngasih tahu kau yang gampang saja 3 tahun. Gimana ngasih tahu yang benar? Ya. Jadi saudara-saudara, kalau yuk ngeliat Jokowi, mobilnya kemarin mogok, antik aja deh. Orang yang ribut dia mansu ya, cuek aja. Kau lihat wali kota pakai SMK-nya dia. Ya, baru ke Jakarta pakai STM ya. Gila loh. Makan itu kalau kita lihat, waduh. Saya seneng kalau ngeliat gambar-gambar itu, tapi makanya gak heran kalau dia pakai jaket apa semua langsung apa bombardir lagi. Saya anak-anak juga kasih tahu, teman-teman juga bilang, iya lo gila lo, di sana orang pada belanja berpenuh-penuh. Banyak yang gak tahu kenapa mau bayar kok ngantri. Terus ada habis. Rupanya jaket Jokowi. Pakai pengumuman. Keren nih motong rambut. Sekarang tempat cukurnya rame terus. Pakai payung biru, rame semua orang pakai payung biru. Padahal gak jelas payungnya merek dia apa. Yang kita beli sekali pakai rusaknya itu. Di rumah aku juga ada payung biru. Tapi pakai 2 kali udah kelotok pok. Saya gak tahu itu jenis sama apa enggak sama istana pun. Tapi pendeta maaf ya. Gak gampang. Padahal tuh orang udah gila ya dengan kekuasaannya. Dia gak minta pun kewajiban negara melindungi pemimpin. Dia gak minta pun. Tapi hebat. Kadang-kadang saya kalau ngeliat gitu ya. Gila ini presiden. Makanya kalau yang gini-gini kemudian saya jadi relawan, kalian gak usah heran loh. Karena respect saya tinggi. Ya, jadi mari kita sama-sama meluruskan tadi itu. Supaya semuanya kembali kepada kebenaran Allah. Yang kedua, kita hormat pada pemimpin. Itu memang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi hormat itu adalah karena pemimpin menyuarakan kebenaran dan melakukannya. Be a model, hormati. Soal puas tidak puas, cocok tidak cocok, sampai mati jungkir balik pun kita. Jangankan sama orang lain, laki bini saja enggak begitu. Iya kan? Kita bisa jalan sama bini kita, saya sama istri saya, sama peluk-peluk, ya lagi enggak ada apa-apa. Pas lagi jalan macet, dia udah kurang cepat, cepat lo masuk, udah beda lagi kan? Jadi tergantunglah pelukan itu tergantung macet apa enggak. Makan thank you ma, kalau enggak telat. Pas telat pula, lama bener mah, lapar bener nih. Udah keruyukan kita. Nah, sederhana ya. Apalagi to leader. Nah jadi karena itu kita mesti ngeliat, saya suka kalimat Paulus, apa kalimat Tuhan Yesus ya. Ada 2 aspek yang mesti dibedakan. Dengarkan apa kata mereka atau yang mereka ajarkan. Koma, jangan tiru kelakuannya. Jadi kalau orang itu kita gak suka, kelakuannya gak beres, tapi ajarannya benar, pilah. Kau dengar saja ajarannya, kau lakukan di sana. Tapi jangan ikuti jalannya. Kelakuannya itu jangan tiru. Yang repot lagi, sudah kelakuannya elek, ajarannya salah pula. Itu kau ikuti sampai mati. Mangan ngeri kali. Gelap mata kita. Tapi memang agama ini sadis, saudara. Agama itu menggelapkan mata, mematikan nalar. Maka banyak atas nama agama orang bisa bunuh orang lain. Gila kita bilang. Masa agama begitu sih? Bukan agamanya yang begitu. Sudah dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana keberanian hidup benar dan takut salah? Perhatikan, berani hidup benar, takut salah. Maka dalam Roma Paulus bilang, ngapain kau takut kalau kau benar? Karena itu taklukkanlah dirimu kepada Allah dan hati nuranimu. Yang sudah dimurnikan itu. Sehingga dengan demikian hati nurani itu hidup dan hati nurani itu menjadi kekuatan bagi kita. Saya suka kalimat Alkitab, sangkal dirimu, pikul salib. Alkitab keren. Nikmati beriman kita kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Lakoni apa yang harus kita lakoni. Dia mampukan kita. Ya. Maka percayalah. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai umat kepunyaannya. Tapi jangan pernah mendukakan Tuhan sebagai umat kepunyaannya dengan hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini perjuangan kita. di dalam hidup kita dimanapun kita berada, khususnya dalam konteks hidup kita sekarang ini. Karena ini, karena itu saya mau saudara coba melatih diri, ngomong-ngomong sama teman-teman ya, yang namanya politik itu apa sih? Orang Kristen mesti melek. Kamu suka si A? Suka. Kenal dia, deket. Lalu pilih dia. Ya. Saya pikir yo mesti hati-hati loh. Pilih jangan karena itu. Kamu gak suka dia? Boleh gak suka. Berapa orang bilang sama saya gak suka Pak Ahok ngomongnya sembarangan bla bla bla bla bla. Saya bilang gak tahu seberapa dekat kamu dan seberapa banyak kamu ketemu sama dia. Ya. Cara ngomong dia memang gak ngenakin. Cara ngomong saya pun banyak orang bilang gak enak. Apalagi saya kalau ngomong, kadang-kadang kita ngobrol kalau ketemu teman-teman, lu gue, lu gue. Kalau wanita-wanita yang rati ngomong bilang, Pak Bigman, tidak boleh, Bapak kan pendeta. Masa pakai lu gue, lu gue? Ya saya ngerti tata krama. Pak Bigman ngomong gak boleh terlalu keras-keras. Kan Yesus hatinya lembut. Alamak, iyalah. Nasibnya orang Batak lah itu ya. Bahagialah kalian orang Jawa yang dari Solo itu. Lembut sekali. No. Makanya kita mesti perhatikan baik-baik apa yang kita mesti kerjakan, lakoni sehingga kita betul-betul memilih karena benar, menegakkan benar, lepas dari kita suka atau tidak. Ya. Banyak yang enggak suka sama dia karena IMB-nya enggak keluar. Banyak yang enggak suka sama dia karena bisnisnya digerecokin. Mari kita dukung yang benar itu. Mari kita jalan di situ. Amin. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Belajar elegan. Amin.